Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali kajian kita dari pembacaan kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran karya Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita sampai pada pembahasan tentang qiraatul Quran yuradu biha al-kalam. Membaca Al-Quran tapi tujuannya adalah berkalam, berbicara. Ya. Semisal kita sedang menyampaikan sesuatu atau berbicara, berkalam, tapi mengutip ayat-ayat Al-Quran. Mengutipnya bukan dengan mengatakan qolallahu ta'ala, tapi langsung diucapkan seperti itu. Ya, nah, digabungkan antara ucapan kita dengan Al-Quran. Karena pas gitu ya. Nah, maka kata beliau, Zakara Ibnu Abi Dawud fi hadza ikhtilafan. Maka Al-Imam Ibnu Abi Daud beliau menyebutkan adanya perselisihan dalam permasalahan ini. Farawa an Ibrahim An-Nakhai rahimahullah annahu kana yakrah an yuta'awwalul Qur'an bisyai yu'radu min amri dunya. Maka diriwayatkan atau beliau Al-Imam Ibnu Abi Daud rahimahullah meriwayatkan dari Al-Imam Ibrahim An-Nakhai rahimahullah bahwa beliau memakruhkan bagi seseorang untuk mentakwil ya Al-Qur'an dengan sesuatu yang tujuannya adalah perkara dunia. Ya. Mentakwil Al-Qur'an yang tujuannya adalah perkara dunia. Nah, semisal seseorang yang meminta-minta, kemudian dia membawakan ayat-ayat Al-Qur'an misalnya, ya. Nah, wa an Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu annahu qara'a fi sholatil maghrib. Dan diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasannya beliau suatu ketika membaca pada sholat maghrib ya di Makkah ketika beliau ada di kota Mekah. Naam. Beliau membaca wattini wazaitun waturisinin. Ya, beliau baca surat Naam At-Tin. Kemudian ketika sampai pada ayat wahadal baladil amin dan ini adalah negeri keselamatan, negeri yang aman. Baladil amin maksudnya Mekah. Kebetulan beliau ketika membaca ayat ini di dalam sholat beliau posisinya di Mekah. Nah, maka beliau angkat suaranya wahadal baladil amin. Gitu. Nah, ini. Ini mengisyaratkan bahwa beliau sedang mengumumkan bahwa ini adalah Mekah, negeri yang aman. Nah, ya, ini riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang nanti akan disebutkan hukum terkait ini, ya, oleh beliau. Kemudian wa an Hukaim bil dhamil ha bin Sa'ad. Dan dari Hukaim bin Sa'ad anna rajulan minal muhakkimah ata'aliyan wa huwa fi sholati subhi faqala la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk fa'ajabahu ali radhiyallahu anhu wa huwa fi shalah fasbir inna wa'dallahi haqqun wala yastakhiffannaka alladhina la yuqinun. Naam, dari Hukaim bin Sa'ad bahwa suatu ketika ada seorang laki-laki minal muhakkimah, dari kalangan muhakkimah. Jadi maksud muhakkimah di sini adalah orang-orang yang menuntut adanya tahkim antara Ali dan Muawiyah, ya, ketika terjadi peristiwa perang Siffin. Nah, bahwa ada seorang dari kalangan muhakkimah mendatangi Ali radhiyallahu anhu, wa huwa fi shalah, ya, dan beliau sedang, ya, pada sholat subuh, fi sholati subhi. Faqala, maka orang tadi mengatakan, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Nah, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Seolah-olah ingin menegur atau menyindir Ali bin Abi Thalib. Ya. Karena apa? Karena ini orang-orang Khawarij, mereka mengkafirkan Ali dalam peristiwa tahkim, ya. Dalam peristiwa tahkim mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib yang berhukum dengan hukum manusia. Yang mereka gaungkan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Nah, barang siapa yang berhukum, barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah orang-orang kafir. Nah, maka orang ini datang kepada Ali seolah-olah mau menegur ataupun menyindir Ali bin Abi Thalib dalam keadaan posisi Ali radhiyallahu anhu sedang sholat. Fajabahu Ali radhiyallahu anhu wa huwa fis shalah, maka dijawab oleh Ali bin Abi Thalib yang posisi beliau, ya, ketika itu sedang sholat subuh. Kata beliau, fasbir, membaca ayat tentunya, ya, fasbir inna wa'dallahi haq wa la yastakhiffannaka alladhina la yuqinun. Sabarlah engkau, sesungguhnya janji Allah itu hak, ya, wa la yastakhiffannaka alladhina la yuqinun. Janganlah membuatmu gundah gulana, ya, janganlah membuatmu gelisah orang-orang yang tidak meyakini ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini, ya, diantara contohnya membaca ayat tujuannya adalah kalam, mau menyampaikan sesuatu, ya. Baik. Kemudian kata Imam Nawawi rahimahullah, qala ashabuna, berkata ashabuna, yang dimaksud adalah para ulama dari madhab Asy-Syafi'iyah, ya, karena beliau adalah termasuk dari ulama bermadhab Syafi'i. Wa idza sta'dzana insan 'alal musalli faqala al-musalli udkhuluha bisalamin aminin fa in arada tilawah aw tilawah wal i'lam lam tubtilu salatuhu wa in arada al-i'lam walam yah tadhirhu niyyah batalat salatuhu. Kata beliau, apabila ada seorang yang minta izin kepada orang yang sedang sholat, jadi ada orang sholat, ya, mungkin sholat di rumah, kemudian ada orang yang mau minta izin masuk dalam keadaan dia sholat. Faqala al-musalli, kemudian yang sholat, orang yang sedang sholat ini menjawab, udkhuluha bisalamin aminin, masuklah kalian dengan salam ya yang penuh keamanan. Nah, jadi membaca ayat yang tujuannya adalah untuk mengisyaratkan dipersilahkan masuk. Ya, diizinkan. Udkhuluha bisalamin aminin. Di surat Al-Hijr ayat 46. Maka kata Imam Nawawi rahimahullah, fa in arada tilawah awi tilawati wal i'lam lam tubtil salatuhu. Apabila dia memaksudkan atau dia bertujuan mengucapkan ini tujuannya adalah tilawah, ini dalam sholat ya, posisi dalam sholat. Kalau di sholat mungkin tidak begitu masalah, tapi ini di dalam sholat. Kita mengetahui bahwa saya di dalam sholat tidak boleh ada kalam selain Al-Quran dan zikrullah. Nah, ini orang yang sholat, dia walaupun dia membaca Al-Quran, tapi tujuannya adalah berbicara kepada orang, ya, berbicara kepada orang lain. Nah, ini apa hukumnya? Maka kata beliau, fa in arada tilawah awit tilawati wal i'lam lam tubtil salatuhu. Kata beliau, apabila orang tersebut yang sedang sholat ini tujuannya adalah tilawah, atau tujuannya tilawah sekaligus mengumumkan lam tubtil salatuh, maka sholatnya tidak batal. Ya, sholatnya dalam posisi seperti ini tidak batal. Nah, wa in aradal i'lam walam yahduruhu atau walam yahduruhu niyah batalat sholatuhu. Tapi kalau dia mengucapkan ini tujuannya hanya sekedar menyampaikan, ya, hanya sekedar berbicara tanpa dia menghadirkan niat untuk tilawah, ya, maka batalat sholatuhu, sholatnya batal, ya, dalam keadaan seperti ini. Nah, ini ya. Baik, jadi tergantung kepada niat, ya, dari apa yang beliau sampaikan di sini, kembalinya kepada niat seseorang. Apa tujuan dia membaca ayat tersebut? Nah, kalau tujuannya hanya semata-mata menjawab ucapan yang sedang minta izin tadi, hanya itu tujuannya, ya, tanpa dia ada tujuan tilawah sama sekali, maka batal sholatnya, ya. Tapi kalau dia tujuannya adalah tilawah, atau tilawah sekaligus menjawab orang yang sedang minta izin tadi, maka sholatnya tidak batal. Nah, tapi sebaiknya hal-hal yang seperti ini, ya, lebih baik untuk dihindari, ya, untuk dihindari. Nah, ya, apabila ada seorang yang minta izin ketika sedang sholat, ya sudah, ditunggu sampai selesai sholat baru dijawab. Adapun kalau sedang salam, ada orang masuk dalam posisi seseorang sedang sholat, maka dijawab dengan isyarat, ya, dijawab dengan isyarat tangan atau yang semisalnya. Nah, adapun hukum orang berbicara kepada orang sholat, maka diperbolehkan. Nah, orang berbicara kepada orang yang sedang sholat ketika itu memang hajah, ya kan, ketika itu memang dibutuhkan, tidak mengapa. Ada orang sholat misalnya, ada sedang sholat, kita mau menyampaikan sesuatu kepadanya, ya, misalnya kita mau memberikan apa, meletakkan titipannya, ya kan, posisinya sedang sholat ini, labas kita sampaikan, afwan ini anda letakkan di sini, ya. Nah, ini orang sedang sholat, labas, ya, dan nggak perlu dijawab, ya, jangan dijawab iya, ya, jangan, batal sholatnya. Dia hanya menjawab iya, ya, nah, atau na'am, nggak boleh, ya sudah, cukup didengarkan, labas, kalau itu dibutuhkan, ya. Atau ada orang yang sholat, ya, qadarullah kiblatnya salah, ya, kemudian kita tegur, labas, kita tegur, ya, fulan salah kiblat. Ya, kita tegur salah kiblat. Nah, maka dia langsung berbalik. Nah, dan ini pernah kejadian ketika dulu kita belajar di Yaman, di Kuyush, ketika darus Syekh Shalah Tentus, fillahullah. Ya, ada orang yang sholat sunnah, kiblatnya salah, ya kan? Nah, salah, langsung ditegur oleh Syekh. Syekh ini sedang darus, sedang menyampaikan darus. Ya al-musalli istadir. Langsung ditegur oleh Syekh. Ya, hey, orang yang sholat mutar-mutar, ya, salah kiblatnya. Nah, langsung dia berputar. Nah, tidak mengapa ya, mengajak bicara orang yang sedang sholat. Kalau dibutuhkan, kalau tidak dibutuhkan ya tidak perlu, ya. Nah, atau tujuannya mengganggu, tidak boleh. Nah, tidak boleh. Atau mungkin orang yang sedang sholat ini sedang ditunggu. Apa sih kita sampaikan? Afwan, udah ditunggu misalnya ya. Nah, ya. Intinya kalau itu dibutuhkan lah bas, tapi kalau tidak dibutuhkan ya tidak perlu kita orang sholat diganggu, karena itu akan mengganggu kekhusyuannya ya. Ini kalau memang dibutuhkan. Baik. Jadi ini ya hukum terkait membaca Al-Quran tujuannya adalah kalam. Kalau itu di dalam sholat maka hukumnya seperti yang beliau sebutkan. Ya. Baik. Kemudian qala rahimahullah faslun. Idza kana yaqra'u masyan famarra 'ala qaumin yustahabbu an yaqta'al qira'ah wa yusallimu 'alaihim tsumma yarji'u ilal qira'ah. Apabila seseorang sedang membaca Al-Qur'an dalam keadaan berjalan. Ya. Baca Al-Qur'an dalam keadaan dia sedang berjalan. Kemudian dia melewati suatu kaum, melewati satu perkumpulan, maka disunahkan baginya untuk memutus bacaannya. Nah, tentunya memutus bacaan ini juga harus memperhatikan ketentuan waqaf. Nah, di mana dia harus berhenti. Nah, wa yusallimu alaihim. Kemudian dia mengucapkan salam kepada orang-orang tersebut. Semayar jiu ilal kiroah. Kemudian dia melanjutkan kiroahnya lagi. Nah, dalam keadaan seperti ini, lau a'adat ta'awud kana hasanan. Apabila dia mengulangi ta'awud, maka yang demikian itu hasan. Ya, yang demikian suatu yang bagus. Walau kana yakra jalisan, famarra alaihi ghairuh. Ini kalau dia posisinya sedang membaca Al-Quran, dia berjalan melewati orang-orang, ya, karena membaca Al-Quran ya boleh dilakukan dalam keadaan apapun, mau duduk, mau berbaring, labas, yang penting di tempat yang layak, ya, kita mau tidur, baring-baring di kasur sambil tiduran kita mau roja'ah, labas. Apalagi para thalabul ilm, para penuntut ilmu, demikian sesuatu yang bagus tentunya, termasuk bentuk kesemangatan dalam menuntut ilmu. Ya. Jadi jangan mengandalkan membaca Al-Qur'an ataupun menghafal Al-Qur'an hanya di halaqah. Di luar halaqah udah lepas Al-Qur'an ya. Nah, ya, kapan antum ada kesempatan untuk murojaah? Hatta ketika di maksaf, ya kan? Ketika sedang duduk-duduk di teras masjid misalnya. Ini seperti ini jarang kita dapati ya sekarang. Ya, di kalangan para santri, ya, kalau dulu waktu kita mondok yang seperti ini itu biasa di kalangan para tulab, para santri itu masing-masing sibuk, ya, bahkan sedang mengantri kamar mandi juga ada yang menghafal maten, ya, macam-macam, ada yang menghafal syair, menghafal hadis, menghafal ucapan para ulama, ya, ini yang seperti ini modal. Nah, banyak-banyaklah kita menghafal, ya, terkhusus para santri. Sekaranglah waktunya antum untuk menabung, ya, menghafal. Nah, itu modal, dan itu akan dirasakan manfaatnya nanti. Ketika antum sudah dewasa, mungkin ketika dibutuhkan, ya kan? Ketika antum berdakwah. Nah, sudah banyak maklumatnya. Nah, sudah banyak hafalannya. Nah, mau ceramah, mau nukil ucapan para ulama, enak ya kan. Mau berdalil dengan hadis, mau berdalil dengan ayat. Nah, kalau sudah punya modal hafalan yang banyak, ini masya Allah ya. Nah, ini jadi jangan disia-siakan waktunya, waktu mudanya ya. Waktu muda, para penuntut ilmu pemula itu memang yang difokuskan yang paling utamanya adalah al-hifz, hafalan. Ya, hafalannya. Jadi manfaatkan ya. Perbanyaklah na'am, perbanyaklah hafalan antum. Baik. Nah, ini ya. Sedang berjalan dia membaca Al-Qur'an melewati suatu kaum, maka kalau dia mau mengucapkan salam ya, dan ini dianjurkan dan hukumnya sunnah ya kan. Ilqa'us salam mustahab. Mengucapkan salam itu sunnah. Nah, maka ketika dia mau mengulangi atau melanjutkan, dia membaca ta'awudz. Nah, dan ta'awudz itu dibaca di awal bacaan ya. Nah, bukan ketika kita sampai di akhir surat mau pindah surat berikutnya tidak perlu ta'awudz lagi. Nah, tapi ketika kita mengawali membaca Al-Qur'an, nah itu disyaratkan untuk berta'awudz. Nah. Baik, kemudian walau kana yaqra jalisan famarra alaihi ghairuh. Nah, sekarang posisinya dia membaca Al-Qur'an dalam keadaan duduk. Ya. Kemudian ada orang yang melewatinya mengucapkan salam kepadanya. Ini posisi kebalikannya ya. Dia yang duduk sedang membaca Al-Qur'an, ada orang lewat mengucapkan salam. Faqad qala al-imamul Abul Hasan, faqad qala al-imam Abul Hasan al-Wahidi. Maka dalam hal ini al-imam Abul Hasan al-Wahidi rahimahullah ya, seorang mufassir ahli tafsir yang masyhur, kata beliau al-aula tarkus salam 'alal qari listighalihi bitilawah. Nah, kata Abul Hasan rahimahullah, yang lebih baik adalah tidak mengucapkan salam kepada orang yang sedang membaca Al-Qur'an. Ya. Listighalihi bitilawah, karena dia sedang sibuk dengan tilawah, dengan membaca Al-Qur'an. Nah, ini yang lebih utama. Kalau ada orang sibuk dengan ibadahnya ya lebih baik, karena mengucapkan salam itu sunnah, bukan wajib. Ya. Nah, qala, kata beliau, kata masih ucapan al-imam al-wahidi, fa in salama alaihi insan kafahur rad bil isyarah. Apabila ada orang yang mengucapkan salam kepadanya, kepada orang yang sedang membaca Al-Qur'an tadi, maka cukup bagi dia membalas salamnya dengan isyarat. Qala, kemudian kata beliau masih al-imam al-wahidi, fa in arada rad bil lafzi raddahu thumma sta'nafal isti'adah. Apabila dia ingin membalas salamnya dengan lafaz, ya maka silakan dia balas, tidak mengapa. Thumma sta'nafal isti'adah, kemudian dia ulangi lagi isti'adah, wa awada tilawah, dan melanjutkan tilawahnya. Nah, apa yang disebutkan oleh al-Imam Al-Wahidi di sini dikritisi oleh al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kata beliau, "Wa hadzal ladzi qalahu dha'ifun." Yang disebutkan oleh al-Imam Al-Wahidi di sini adalah ucapan yang lemah, ini pendapat yang lemah. "Wa dhahir wujubur rad bil lafz." Yang zahir bahwa wajib membalas ucapan salam dengan lafaz. Tidak boleh menjawab salam dengan isyarah. Ya, kecuali dalam sholat. Adapun di luar sholat, hatta posisinya ya seorang sedang sibuk membaca Al-Qur'an, ya tetap kalau ada orang yang mengucapkan salam padanya dijawab, "Waalaikumsalam warahmatullahi." Nah, ya, tinggal dia lanjutkan lagi nanti bacaannya. Nah, jadi kata Imam Nawawi, yang disebutkan oleh Al-Wahidi di sini cukup membalas menjawab salamnya dengan isyarah, ini pendapat yang lemah. Karena zahir wajib. Ya. Nah, itu disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, wajib untuk membalas salam. Faqad qala ashabuna, dan para ulama-ulama mazhab kami mengatakan, idza sallama ad-dakhilu yaumal jum'ah fi halil khutbah. Nah, sekarang permasalahan ya orang yang mengucapkan salam ketika khutbah Jumat sedang berlangsung. Nah, dan tentunya orang yang datang pada hari Jumat ketika sedang khutbah, ya, dia tidak perlu mengucapkan salam. Bahkan sebagian para ulama mengatakan haram, karena kita diperintahkan untuk diam, ya, untuk diam mendengarkan khutbah Jumat. Nah, tidak boleh kita berbicara, hatta walaupun menegur, nggak boleh. Nah, kalau misalnya ada sesuatu yang harus ditegur atau yang darurat, maka ya nggak perlu dengan ucapan, dengan isyarat, ya cukup dengan isyarat. Nah, ada orang misalnya berbuat keributan, ya anak-anak misalnya, ya maka ditegur, ditegur dengan isyarat atau dengan langsung dengan aksi, ya jangan dengan ucapan, jangan ditegur, ya, diam nggak boleh, ya. Nah, diam khotib apa lagi khutbah nggak boleh, ya. Tapi kalau khotibnya menegur, ini lebih baik. Nah, ini, ya. Oleh karena itu, bagi khotib hendaknya ketika terjadi hal-hal yang mengganggu berlangsungnya khutbah, ya dia menegur, tidak mengapa. Dan itu biasa dilakukan oleh para masyayikh. Ya, sedang khutbah kemudian negur ada anak-anak misalnya sedang ribut, ya khotibnya menegur, ya diam diam, abas, ya. Mukalamah, ya berbicara di dalam khutbah itu yang diperbolehkan adalah berbicara antara khotib dengan jamaah, ya. Nah, misalnya jamaah mau menegur khotibnya, ini boleh. Khotibnya salah misalnya, salah mengucapkan atau salah menyebutkan dalil, membaca ayatnya salah atau membaca hadisnya salah, labas bagi makmumnya atau bagi jamaahnya untuk menegur khotib, labas. Ya, dibenarkan khotibnya, ini tidak mengapa. Ya, seperti sholat, sholat kalau imamnya salah, ya makmumnya membenarkan. Ya, makmumnya membenarkan. Dan nah ini juga ya harus diperhatikan juga bagi makmum yang membenarkan bacaan imam, ya membenarkannya cukup lafaz yang salahnya saja, jangan dibaca dari awal ayatnya. Ini kadang bingung juga imamnya nanti. Ya, cukup misalnya dia salah di lafaz apa, itu saja yang dibenarkan. Jadi enggak perlu dia baca panjang. Ya. Baik. Oleh karena itu, asyai' bisyai'in yuzkar, ya ini saling sambung menyambung, ya kan? Sebaiknya yang di belakang imam itu orang-orang yang hafal Al-Qur'an. Nah, ini ya, ini sekaligus tanbih untuk semuanya, terkhusus para thalabah. Ya. Yang di belakang imam itu yang sudah hafal Qur'an, jangan anak-anak yang masih terlalu kecil di belakang imam diletakkan di depan, jangan. Ya. Ini sekarang fenomena yang aneh ini. Ya. Nah, masing-masing menghindar untuk berdiri di belakang imam. Kenapa? Padahal itu keutamaan, ya. Itu satu keutamaan, saf depan. Ya, paling dekat dengan imam. Nah, ini masing-masing menghindar. Ya, ini tidak sepantasnya seperti itu. Jadi yang di belakang imam jangan diposisikan anak-anak yang terlalu kecil di belakang imam, ya, digeser. Anak-anak labas kalau mau di soft depan, tapi jangan pas di belakang imam. Ya. Karena nanti kalau qadarullah imamnya batal, bagaimana? Ya, menggantikan imamnya. Kan repot. Ya, atau imamnya salah, siapa yang menegur? Ini tanbih, ya. Tolong, ya, apa kenapa kok takut berdiri di belakang imam? Nah, ini perhatikan, ya. Baik. Kita lanjutkan. Idza na'am sallama dakhilu yaumal jum'ah fi halati atau fi halil khutbah. Apabila ada orang yang masuk pada hari Jumat ketika imam sedang khutbah, wa qulna, dan kita mengatakan al-insat sunnah, bahwa diam mendengarkan khutbah itu hukumnya sunnah, wajaba raddus salam al-ashahil wajahin, maka wajib untuk menjawab salam berdasarkan dari dua pendapat di dalam madhab Syafi'i, ya, karena terkait hukum diam mendengarkan khutbah ini ada perselisihan, ya. Ada yang mengatakan sunnah, mustahab. Ada yang mengatakan wajib. Yang zahir wajib. Diam di hari Jumat ketika imam sedang khutbah ini wajib. Naam. Taib. Berdasarkan hadis Nabi SAW, idza qala, idza qulta li sahibika ansit wal imam yakhtub faqad laghauta. Ya. Apabila engkau mengatakan kepada rekanmu diam dalam keadaan imam sedang khutbah, maka engkau sedang berbuat ucapan yang sia-sia. Ya. Nah, dalam riwayat lain disebutkan secara makna, ya, fala jum'ata 'alaih. Maka tidak ada Jumat baginya. Nah, ini ya menunjukkan diam pada hari Jumat ketika khutbah itu wajib. Nah, ini. Kalau berdasarkan pendapat yang mengatakan diam ketika khutbah Jumat itu adalah sunnah, berdasarkan pendapat ini maka wajib untuk menjawab salam. Ya. Fa idza qalu hadza fi hali khutbah ma'al ikhtilafi fi wujubil insat wa tahrimil kalam. Ya. Ini pada keadaan khutbah, ya, bersamaan dengan adanya perbedaan pendapat tentang wajibnya diam dan haramnya berbicara. Nah, ya. Fa fi halil qiraah, dan pada keadaan qiraah allati la yahrumul kalamu fiha bil ijma' aula. Nah, maka dalam keadaan qiraah yang tidak diharamkan berbicara padanya berdasarkan ijma', artinya apa? Ketika khutbah saja masih ada perselisihan, ya, masih ada sebagian para ulama yang berpendapat, ya, na'am, wajibnya untuk menjawab salam ketika khutbah Jumat. Walaupun yang sahih, wallahu a'lam, tidak boleh menjawab salam, ya, berdasarkan zahir dari dalil yang melarang kita untuk berbicara, ya. Nah, ini ada perselisihan. Nah, dalam keadaan qiraah, dalam keadaan membaca Al-Qur'an, yang mana tidak ada perselisihan bahwa ketika membaca Al-Qur'an boleh kita berbicara. Tidak ada larangan. Nah, kalau itu dibutuhkan, ya. Kata beliau, ma'a annar raddissalam wajibun fil jumlah, wallahu a'lam. Ya, maka ketika membaca Al-Qur'an, ya, dalam keadaan menjawab salam itu adalah wajib secara umum. Maka lebih wajib lagi. Nah, bagi seseorang ketika membaca Al-Quran untuk dia menjawab salam tentunya wajib. Ada orang yang mengucapkan salam, wajib bagi dia untuk menjawabnya. Adapun dalam keadaan khutbah tadi, yang pertama bagi seorang yang masuk, na'am, baru yang datang ketika khutbah Jumat, dia tidak perlu mengucapkan salam. Ya, nah, dia tidak perlu mengucapkan salam, bahkan haram berdasarkan zahir dari hadis yang ada, karena mengucapkan salam itu sunnah, ya. Nah, sunnah. Nah, mendengarkan khutbah wajib. Nah, yang wajib lebih didahulukan daripada yang sunnah, maka tidak perlu dia mengucapkan salam kepada jamaah yang ada. Tapi kalau ada orang yang mengucapkan salam, apakah para jamaah wajib bagi mereka menjawabnya? Maka cukup dengan isyarat atau menjawab lirih. Nah, ya. Sekarang wa amma idza atosa fi halil qiraah. Adapun apabila seseorang sedang bersin. Sekarang bersin, ya. fi halil qiraah, ketika dia sedang membaca Al-Qur'an. Fa innahu yustahabbu an yaqul alhamdulillah, maka ya disunnahkan baginya untuk mengucapkan alhamdulillah. Wa kadza law kana fi shalah, demikian pula ketika dalam salat. Walau atasa ghairuhu wa huwa yaqra fi ghairi shalah wa qala alhamdulillah yustahabbu lil qari an yushammithu fa yaqul yarhamukallah. Nah, demikian pula ketika sholat, di situ titik ya, ketika sholat maka disunahkan pula bagi orang yang bersin ketika sholat untuk mengucapkan alhamdulillah. Ya, nah, karena alhamdulillah masih termasuk dzikir, dzikir ya, alhamdulillah, sehingga tidak membatalkan sholat. Nah, hanya saja mengucapkannya lirih, tidak perlu keras-keras. Nah, ini bagi orang yang sholat. Walau atasa ghairuhu wa huwa yaqra fi ghairi shalah, dan apabila ada orang yang bersin ya dalam keadaan dia membaca Al-Qur'an pada posisi selain salat, wa qala alhamdulillah, dan orang yang bersin tersebut mengucapkan alhamdulillah, yustahabbu lil qari an yushammithu, maka disunnahkan bagi qari yang membaca Al-Qur'an tersebut untuk menjawab atau mendoakan dia tasmid yarhamukallah fa yaqul yarhamukallah. Naam, ini ketika dia membaca Al-Qur'an di luar salat. Adapun ketika di dalam salat ada orang yang mengucapkan alhamdulillah, ya tidak perlu kita jawab yarhamukallah, tidak perlu. Naam, adapun orang yang bersinnya maka boleh bagi dia untuk mengucapkan alhamdulillah. Naam, di dalam salat. Baik. Walau sami al-muadzin qata al-qira'ah wa ajabahu bi mutaba'atihi fi al-fadhil adzan wal iqamah. Nah, kemudian permasalahan berikutnya, walau sami al-muadzin, apabila dia mendengarkan muadzin qata al-qira'ah, maka dia putus qira'ahnya. Orang baca Al-Qur'an kemudian adzan dikumandangkan, maka dia putus dulu qiraahnya, karena yang sunnah adalah menjawab muadzin. Nah, walaupun kalau dia tetap melanjutkan qiraahnya labas. Nah, tapi dia tidak mendapatkan keutamaan menjawab adzan. Paham ya? Nah, wa ajabahu bi mutaba'atihi fi al-fadhil adzan wal iqamah. Kemudian dia menjawab muadzin dengan mengikuti lafaz-lafaznya ketika adzan dan iqamah. Ya. Nah, yang ma'ruf. Nah, ketika muadzin mengumandangkan azan, maka kita ikuti sebagaimana ucapan muadzin tersebut. Nah, summa ya'udu ila qira'atihi. Kemudian dia lanjutkan qira'ahnya. Dia lanjutkan membaca Al-Qur'annya. Wa hadza muttafaqun 'alaihi inda ashhabina. Dan ini disepakati ya menurut ulama-ulama madhab kami. Nah, ya. Ini perkara yang muttafaqun alaih. Ini ya menjawab adzan itu sunnah ya. Sunnah mustahab. Sehingga ketika orang sedang membaca Al-Qur'an ya, maka disunnahkan pula bagi dia untuk menjawab muadzin. Nah. Walaupun kalau dia tetap membaca Al-Qur'an melanjutkan bacaan Al-Qur'annya ya labas. Nah, ini perkara yang muttafaqun alaih inda ashabina, kata beliau. Wa amma idza talaba minhu hajah fi halil qiraah wa amkanahu jawabu sa'il bil isyarah al mufahhamah wa 'alima annahu la yankasir qalbu wa la yahsul lahu syai'un min al adza lil uns alladhi bainahuma wa nahwuhu fal aula an yujibahu bil isyarah wa la yaqta' al qiraah fa in qata'aha jaza wallahu a'lam. Adapun apabila ada seseorang yang meminta darinya kebutuhan, minta bantuan misalnya, dalam keadaan dia sedang membaca Al-Qur'an. Nah. Wa amkanahu jawabu sa'il bil isyarah al-mufahhamah. dan memungkinkan baginya untuk menjawab dengan isyarat yang difahami, wa'alima annahu la yankasir qalbu, dan dia mengetahui tidak akan menyinggung perasaan orang yang minta kebutuhannya tadi. Jadi misal ada, kita sedang baca Al-Quran, ada orang misalnya minta tolong apa atau nanya tentang apa, kita beri isyarat di sana, tapi itu cukup dengan isyarat, ya. Nah, isyarat yang bisa dipahami. Nah, dan kita mengetahui itu tidak menyinggung. Kadang ada orang yang tersinggung, ya kan? Ada orang yang tersinggung ketika dijawab dengan isyarat seperti itu. Wala yahsulu lahu syai'un minal adzalil uns alladzi bainahuma wa nahu, dan tidak terjadi sesuatu gangguan, ya, yang mengganggu keharmonisan hubungan keduanya. Kata beliau, fal aula an yujibahu bil isyarah. Maka dalam keadaan seperti ini, lebih baik bagi dia menjawab dengan isyarat. Paham ya? Jadi ada, kita sedang baca Al-Quran, ada orang datang, mungkin dia ada kebutuhan, mau bertanya sesuatu, mau meminta sesuatu, ya kan? Mau minjam apalah misalnya. Ya, minjam apa misalnya? Minjam cangkul atau ya, semisalnya ya. Nah, ya cukup kita beri isyarat di sana misalnya. Atau ya, kita beri isyarat-isyarat apalah ya yang bisa dipahami. Kalau itu tidak menyinggung perasaan, kita kan bisa mengira-ngira ya. Ini orang ini tersinggung enggak? Ya. Tapi kalau sekiranya itu menyinggung perasaan orang tadi, ya lebih baik kita jawab dengan ucapan. Nah, jadi dikondisikan ya, kembali kepada sesuatu yang kita perkirakan. Ya. Dan insyaallah orang pun paham. Nah, karena kita sedang membaca Al-Qur'an. Nah, kata beliau, ya lebih baik dijawab dengan isyarat. Kita tetap baca Al-Qur'an sambil menjawab dengan isyarat. Wala yaqta'il qira'ah, dan tidak perlu untuk memutus bacaannya. Fa in qata'a hajaza. Dan apabila dia memutus bacaannya, ya boleh juga, tidak masalah. Ini kan sesuatu yang aula ya, sesuatu yang disebutkan oleh Imam Nawawi di sini adalah mengarahkan kita untuk sesuatu yang lebih baik gitu. Nah, wallahu a'lam. Nah, maka ini ya terkait hukum seorang membaca Al-Quran ketika ada perkara-perkara yang na'am datang kepadanya, ya. Dan para ulama termasuk Al-Imam Nawawi di sini, ya, menjelaskan perkara-perkara seperti ini menunjukkan kepada kita apa? Membaca Al-Quran itu penuh dengan adab-adab dan aturan-aturan yang harus kita perhatikan. Nah, sampai masalah seperti ini saja mungkin gak terbetik di benak kita ya. Dalam perkara misalnya ada orang yang datang kepada kita, butuh kepada kita ketika kita sedang membaca Al-Quran, ya, masalah ini seperti ini saja dibahas oleh Imam Nawawi di sini, menunjukkan membaca Al-Quran itu ada adabnya. Nah, ini bagaimana dengan orang-orang yang ketika membaca Al-Quran sambil ketawa-tawa misalnya, sambil ngobrol tidak jelas. Nah, ini tentunya perkara yang tidak memuliakan Al-Quran, menunjukkan tidak ada ihtiram, tidak ada ta'zim, tidak ada pengagungannya kepada Al-Quran. Ya, sehingga dikhawatirkan Al-Quran tersebut tidak mendatangkan keberkahan. Ini hati-hati ya, bagi kita semua, para thalabah dan kita semua secara umum, ya, Al-Quran itu penuh dengan keberkahan. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakan. Ya, ini adalah kitab yang kami turunkan penuh dengan keberkahan, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka cari keberkahan Al-Qur'an tersebut. Di antara hal-hal yang menyebabkan kita mendapatkan keberkahan Al-Qur'an, selain yang pertama kita mengamalkan Al-Qur'an tersebut, yang kedua adalah ta'zim kita kepada Al-Qur'an, pengagungan kita kepada Al-Qur'an. Kita akan dapat berkah, kita akan mendapatkan ketenangan, kita akan mendapatkan ilmu dari Al-Qur'an yang kita baca. Ya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.